الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan sedikit tentang syarat-syarat sholat. Baik, tadi telah kita jelaskan tentang waktu-waktu sholat. Karena urgennya waktu-waktu sholat ini, saya akan terangkan secara lebih rinci untuk mengetahui waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu fajar. Tadi telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata beliau, waktu zuhur idza zalatish syamsu wa kana dhillur rajuli katulih. Waktu zuhur adalah ketika tergelincirnya matahari dan bayangan seseorang seperti panjangnya. Malam tahdhuril asr, selama belum datang waktu asr. Wa waqtul asr malam tasfarish syams. Dan waktu salat asr selama belum matahari itu menguning. Waktu salatil maghrib malam yaghibish syafaq, waktu salat maghrib selama belum hilang cahaya merah yang ada di langit. Waktu salatil isya ila nisfil lailil ausat, dan waktu salat isya sampai pertengahan malam. Waktu salatis subuh min tulu'il fajr malam tatlu'is syams, dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Fa idza tala'atish syamsu fa amsik anish shalah fa innaha tatlu' baina qarnayish syaitan, dan apabila telah terbit matahari maka tahanlah dari salat karena dia terbit, matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Sekarang perhatikan masuknya waktu salat zuhur. Sebetulnya hukum asal kita menentukan waktu-waktu yang disyariatkan seperti ini, ya, waktu salat, waktu mulainya berpuasa, itu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering sekali dalam sunnah Nabi kita diminta untuk menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Waktu sholat demikian pula misalnya dengan waktu mulainya berpuasa, yakni puasa Ramadan. Nah, sekarang kita berbicara tentang waktu sholat, masuknya waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur, ya, adalah ketika tergelincirnya matahari. Bagaimana kita tahu tergelincirnya matahari? Yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari adalah tergelincirnya matahari dari pertengahan jantung langit. Bagaimana kita mengetahuinya? Antum bisa mengambil sebuah benda, ya, dan antum letakkan, antum tegakkan di tempat yang terbuka yang tidak terhalangi dari sinar matahari. Misalnya ambil sebatang dahan pohon atau yang semacamnya, ya, mungkin penggaris atau yang semacamnya setinggi 1 meter atau kurang, gak usah tinggi-tinggi juga gak apa-apa, ya. Antum letakkan di tempat yang terbuka, kemudian antum perhatikan benda itu, ya, ketika matahari belum tergelincir, dia akan mengeluarkan bayangan ke arah barat. Ke arah mana? Arah terbenamnya matahari. Ke arah terbenamnya matahari. Antum lihat bayangan benda itu akan terus menyusut. Sampai pada titik tertentu, dia akan berhenti penyusutannya. Dia akan berhenti. Nah, antum kasih tanda tempat dia berhenti menyusut. Kasih tanda lain. Begitu muncul penambahan bayangan, dan biasanya itu ke arah terbitnya matahari, ke arah timur. Begitu dia bertambah sedikit, maka mulailah masuk waktu sholat zuhur. Ya. Ketika bertambah bayangannya dari akhir titik penyusutannya itu, maka berarti masuk waktu sholat zuhur. Ya. Dan dia akan terus bertambah. Sampai panjangnya seperti panjang benda yang Anda tegakkan. Begitu dia sama seperti panjangnya, maka itu adalah akhir waktu sholat zuhur. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu sholat zuhur ketika bayangan seseorang seperti panjangnya. Nah, maka akan habis waktu sholat zuhur. Dan begitu habis waktu sholat zuhur, masuklah waktu sholat asar. Dan bayangan ini akan terus bertambah ke arah timur, bertambah sampai 2 kali lipat bendanya. Maka begitu dia sampai 2 kali lipat bendanya, habis waktu sholat asar, yang diistilahkan oleh para ulama dengan waktu ikhtiar, waktu di mana kita bisa memilih untuk menyegerakan sholat. Ya. Nah, ini adalah waktu di mana kita bisa memilih untuk menyegerakan sholat ketika panjangnya sudah 2 kali lipat. Ya. Tapi belum habis. Habisnya kapan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama matahari belum menguning. Ya. Maka kita boleh tetap sholat, khususnya bagi orang-orang yang tidak bisa menyegerakan karena uzur, ya, karena ada sesuatu, karena ada kebutuhan, sampai waktu matahari menguning. Ya. Kemudian ada istilahnya lagi, waktu darurah, terpaksa. Karena memang tidak bisa sholat sebab suatu perkara yang genting, kecuali pada waktu itu. Mulai dari waktu menguningnya matahari sampai dia terbenam. Itu namanya waktu darurah. Begitu matahari terbenam, masuk waktu sholat apa? Sholatul maghrib. Masuk waktu sholatul maghrib. Dan kata Nabi tadi, bahwa sholatul maghrib, malam taghib, malam yaghib, asyafaq. Selama cahaya merah di langit belum hilang. Karena kalau matahari terbenam, langit akan memerah. Itu perhatikan, memerah, kemudian mulai hilang, sampai datang awal gelapnya malam. Begitu cahaya merah itu sepenuhnya hilang dan datang awal kegelapan malam, itulah waktu sholat isya. Itulah waktu sholat isya. Ya. Dan begitu masuk waktu sholat isya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa waktu sholatul isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Dan tadi sudah kita jelaskan bagaimana ukurannya pertengahan malam. Dan kita ulangi lagi bahwa waktu sholat isya bukan sampai datangnya sholat subuh. Itu salah. Ya. Karena dalam beberapa riwayat Nabi menyatakan waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, di mana memang kalau kita perhatikan bahwa ada waktu-waktu di mana tidak ada sholat wajib. Ya, kalau di waktu siang mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, tidak ada sholat wajib. Kalau di waktu malam, mulai dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar, itu tidak ada sholat wajib. Sudah tidak waktunya. Nah, maka mulai dari masuknya awal kegelapan malam, itu waktu sholat isya, sampai pertengahan malam. Pertengahannya bukan jam 12 malam. Saya ulangi, bukan jam 12 malam. Kapan pertengahannya? Maka kita hitung waktu malam itu. Ya. Kapan terbenamnya matahari? Kalau misalnya jam 6, kita hitung. Ya. Mulai dari jam 6. Kapan terbitnya fajar? Katakan sekarang jam 4 lewat sedikit. Ya. Berarti mulai dari jam 6 sampai jam 4 itu ada berapa jam? 10 jam. Ya, ada 10 jam. Maka 10 jam itu bagi 2. Berapa kita dapatkan? Kalau dibagi, berarti panjangnya waktu malam ada 10 jam. Pertengahannya berarti 5 jam. Maka kita kembali kepada terbenamnya matahari. Kalau terbenamnya matahari jam 6, berarti pertengahan malam jam 11. Karena tambah 5 jam. Berarti waktu isya mulai dari datangnya awal kegelapan malam sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Setelah itu, bagi orang yang tidak punya uzur, tidak ada waktu sholat isya. Kalau dia belum sholat isya sampai jam 11 malam pada hari-hari seperti sekarang ini, dia dosa, berarti dia telah meninggalkan sholat. Kecuali kalau dia punya uzur seperti tertidur, seperti yang sudah kita sebutkan, atau dia lupa, atau dia pingsan, itu lain cerita. Orang yang punya uzur, waktunya adalah ketika dia bisa melaksanakannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian waktu salat apa? Salatul fajr. Kapan waktu salatul fajr? Waktu salatul fajr adalah ketika terbitnya al-fajrus shadiq. Fajar yang benar. Karena fajar itu ada dua, ada al-fajrul kadzib, ada al-fajru as-shadiq. Al-fajrul kadzib itu waktunya hanya sebentar. Dan biasanya cahaya terang putihnya atau terangnya fajar itu ya, dia melebar dari selatan atau dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Sementara kalau fajar yang benar itu dia memanjang. Dia memanjang ke arah timur. Dari mulai arah timur ke arah barat. Mulai dari arah timur ke arah barat. Ini fajar yang benar. Ini fajar yang benar. Dan biasanya kita bisa menyaksikan menyingsingnya fajar ini di daerah-daerah yang memang tidak bias dengan cahaya matahari. Misalnya di puncak-puncak gunung, puncak bukit, ya, atau di lorong-lorong bukit. Di tempat-tempat yang memang tidak terhalangi dengan gedung atau dengan apa? Dengan penyinaran lampu, ya, supaya tidak samar. Nah, ketika terbitnya fajar, masuk waktu sholat subuh. Dan berakhirnya sholat subuh itu ketika terbitnya matahari. Ya, kalau sudah terbit matahari, maka habislah waktu sholat subuh. Sekarang jam berapa terbitnya matahari? Biasanya jam 5:30 ya. 5:30 itu sudah terang, itu sudah terbit matahari. Ya lebih kurang lah. Ya, kalau jam bisa berubah-ubah. Patokannya adalah terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, maka tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat subuh. Nah ini rincian mengenai waktu sholat yang ada disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan kita boleh sholat lagi? Setelah matahari itu meninggi. Ya. Mulai ketika dia terbit, kita tidak boleh sholat. Begitu dia sudah terbit, kita melaksanakan sholat. Sholat sunnah 2 rakaat bagi orang yang masih berada di tempat sholatnya, di dalam masjid. Ya. Nah, bagi orang yang melaksanakannya, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Begitu matahari meninggi seukuran 1 tombak, ya sekitar 10 menit, 15 menit setelah terbitnya, masuklah waktu sholat ad-duha. Waktu sholat ad-duha. Dan waktu sholat duha itu sampai akan tergelincirnya matahari. Itulah waktu sholat duha, mulai dari terbitnya matahari meninggi sepanjang 1 tombak, sekitar 10 sampai 15 menit setelah terbitnya, sampai menjelang waktu tergelincirnya matahari. Nah, ini mengenai waktu sholat. Kemudian syarat yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Syarat yang ke-8 dari syarat-syarat sholat adalah istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Kata Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Kami telah melihat berbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka kami akan palingkan engkau kepada arah kiblat yang engkau senangi. "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. "Wahaituma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Dimanapun kalian berada, maka palingkan wajah kalian ke arahnya. 6. Kiblat kita kaum muslimin apa? Al-Ka'bah. Ya, sebelumnya dulu adalah Baitul Maqdis, mengikuti Ahlul Kitab. Tapi kemudian diubah oleh Allah Azza wa Jal, disyariatkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ke arah Al-Ka'bah, sehingga para sahabat yang waktu itu semula sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian mereka diberitahu dalam keadaan sebagiannya sedang sholat, ya, mereka langsung mengubah arah sholatnya ke arah kiblat, yaitu arah Ka'bah, dan tidak lagi menghadap kepada Baitul Maqdis. Nah, maka orang yang dalam keadaan mukim, berada di tempatnya, ya, atau di dekatnya ada orang yang memberitahunya tentang arah kiblat, maka dia tidak boleh berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Dalam keadaan dia mukim, atau di sisinya ada orang yang akan memberitahunya tentang arah kiblat, maka tidak boleh dia berijtihad. Baik. Kapan dia boleh berijtihad? Kalau dalam keadaan dia dalam perjalanan jauh, sehingga sulit bagi dia untuk segera bisa menentukan mana arah kiblat. Kalau dia dalam keadaan mukim, dia punya waktu banyak untuk bisa mencari tahu di mana arah kiblat. Kalau dalam perjalanan jauh, dia tidak punya waktu, dia tidak punya kesempatan untuk mencari tahu di mana arah kiblat. Ya, maka dia boleh berijtihad. Atau di sisinya tidak ada orang yang memberitahunya di mana arah kiblat. Kalau dalam perjalanan jauh itu, meskipun dia tidak punya kesempatan untuk dia mencari tahu tentang arah kiblat, tapi ada yang akan memberitahunya dari penduduk setempat, dia ijtihad atau tanya? Hah? Ya tanya, jangan ijtihad. Karena ada orang yang akan memberitahunya. Kecuali kalau dia safar ke tempat yang jauh, gak ada penduduknya, atau gak ada orang yang akan dia tanya, atau ada orang yang bisa dia tanya, tapi orang itu gak tahu arah kiblat, maka dia berijtihad. Artinya dia, ya sudah, apa yang kerentek di dalam hatinya, dalam praduga kuatnya, kira-kira mana ya arah kiblat. Karena dia gak punya apa-apa, gak bisa menentukan. Khususnya orang yang berjalan di tengah padang pasir mungkin ya. Nah, ya sudah, dia berijtihad. Kira-kira arah kiblat ke barat kah, atau ke timur kah, atau ke selatan kah, atau ke utara kah. Dia berijtihad. Tapi selama dalam perjalanan jauh itu dia masih mempunyai tempat untuk bertanya yang akan memberitahunya tentang arah kiblat, dia bertanya. Apalagi sekarang ada kompas misalnya. Ada aplikasi kompas bawa HP kan. Ya, ada Mbah Google juga, Google Map, yang bisa menunjukkan dia arah kiblat. Ya. Sehingga dia gunakan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjukkannya kepada arah kiblat, ya, jangan berijtihad dengan tangan kosong. Nah, kalau di masa lampau ya memang dalam situasi-situasi tertentu tidak ada orang yang memberitahunya, dia dalam perjalanan jauh di negeri asing, maka dia berijtihad, ya, kalau dia memang tidak punya kemampuan kecuali hanya berijtihad. Baik. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Kalau ternyata setelah itu, ya, di dalam perjalanan jauh di tempat yang asing, dia enggak ngerti kemana arah kiblat, enggak ada juga tempat bertanya, enggak ada juga sesuatu yang bisa memberitahunya. Akhirnya dia berijtihad. Ternyata kok belakangan ada orang lewat, penduduk setempat mungkin. Mas, sholatnya tuh tadi salah. Tadi saya lihat mas sholatnya ke arah yang keliru, membelakangi kiblat malah. Nah, gimana sholatnya kalau sudah seperti itu? Sah enggak? Jawabannya sah. Karena dia sudah berbuat semampunya. Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Ini kalau dia dalam keadaan safar. Kalau dia dalam keadaan mukim, enggak ada alasan. Nek, kalau dia sedang berada di tempat domisilinya, dia punya waktu, dia punya kesempatan. Dia harus cari tahu di mana arah kiblat yang benar. Nah. Baik, jadi ini masalah arah kiblat. Kemudian kewajiban salat mengarah ke kiblat dan dianggap sebagai syarat daripada sahnya salat. Ingat, ini dalam salat yang fardu, salat yang wajib. Salat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya. Kalau salat sunnah, kalau salat sunnah diperbolehkan dia salat mengarah ke arah mana kendaraannya menghadap. Bagi seorang yang tentunya musafir. Ya. Disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Amir bin Rabi'ah, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilah yusabbih yumi'u bi ra'sihi qabla ayyi wajhin tawajjah wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kendaraannya melaksanakan salat. Ya. Beliau memberi isyarat dengan kepalanya qibala ayyi wajhin tawajjah, ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah, dan beliau tidak pernah melakukan hal itu dalam salat yang wajib. Jadi kalau salat sunnah ya, ya ke arah mana saja dia boleh sholat, ya, ketika dia dalam keadaan di atas kendaraannya. Ya, bagi orang yang berada di atas kendaraannya dan dia melaksanakan sholat sunnah, saya ulangi, orang yang berada di atas kendaraannya dan dia sedang melaksanakan sholat sunnah, boleh dia menghadap ke arah mana saja. Nah, boleh dia menghadap ke arah mana saja. Yakni ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Seperti yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seorang musafir yang sedang berada di atas kendaraannya, kalau dia bisa memulai untuk sholat menghadap ke kiblat, ya maka ini yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dia boleh menghadap ke arah mana saja kendaraannya itu membawanya. Datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar dan ingin melaksanakan sholat sunnah, beliau menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat. Kemudian beliau bertakbir, kemudian beliau sholat dan menghadapkan wajahnya ke arah mana kendaraannya menghadap. Dan sanad hadis ini hasan. Nah, dalam riwayat Abu Daud. Nah, jadi di sini ada 2 hadis tentang sholat sunnah. Hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, salat sunnah ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Hadis yang kedua, Nabi ketika akan mulai masuk ke dalam salat sunnahnya, ketika safar di atas kendaraannya, beliau menghadapkan pertama kendaraannya ke arah kiblat, kemudian baru beliau menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, hadis yang pertama itu umum. Hadis yang kedua mengkhususkan. Maka seorang yang musafir yang melaksanakan salat sunnah, ketika dia hendak memulai salatnya, ya salat sunnahnya di atas kendaraan, ingat kapan? Di atas kendaraan, bukan ketika dia salat di atas tanah atau di atas bumi, tapi sedang di atas kendaraan. Kalau dia sholat sunnah di atas kendaraannya, maka ketika dia akan mulai masuk sholat, dia hadapkan arah kendaraannya kemana? Ke arah kiblat. Kemudian setelah itu terserah kendaraannya mau menghadap kemana. Karena yang hadis yang pertama umum, hadis yang kedua mengkhususkan. Loh, Ustaz, antum mungkin bertanya-tanya, kenapa kok sholat sunnah saja? Sholat wajib kenapa, Ustaz? Kalau misalnya musafir sholat wajib di atas kendaraan. Jawabannya, seorang yang melaksanakan sholat wajib, baik dia mukim ataupun musafir, tidak boleh sholat wajib itu di atas kendaraan, itu hukum asalnya. Sholat wajib harus berada di atas bumi, di atas tanah. Ya, itu rukun sholat. Tidak boleh di atas kendaraan. Ustaz, gimana kalau saya misalnya naik pesawat, Ustaz? Ya tunda sampai pesawatnya. Sampai pesawatnya turun. Sampai pesawatnya landing. Tapi habis waktunya nanti, Ustaz. Ah, berarti kondisi darurat. Seperti misalnya kalau kita pergi dari Indonesia ke Arab Saudi. Berapa jam itu? Ya minimalnya 9 jam lah katakan. Ya kan kita sudah melewati beberapa sholat. Kalau kita tunggu pesawatnya landing dulu, ya kan kelewatan sholatnya. Sementara sholat wajib itu harus dilaksanakan. Hukum asalnya dia harus di atas tanah. Tapi ini keadaan darurat, ini pengecualian. Tapi kalau orang yang selama dia bisa, tanpa harus di atas kendaraannya, hukum asalnya harus sholat di atas tanah, di atas bumi. Misalnya cuma naik mobil, atau apalagi naik mobil pribadi, dia bisa singgah. Nggak boleh dia sholat di atas kendaraannya. Ya. Atau dia naik bus, juga demikian, minta supirnya berhenti. Atau kalau memang tidak bisa, jamak sholatnya diakhirkan, ditunda, sampai kepada waktu yang kedua. Kalau nanti waktu yang kedua mau habis juga, misalnya tadi dia naik zuhur atau sebelum zuhur, kalau ditunda sampai waktu asar. Kalau enggak juga, ya, ternyata di waktu asar supirnya juga enggak berhenti. Ya minta berhenti, maksa. Kalau enggak ya turun aja deh. Turun tengah jalan, enggak boleh masalahnya. Kecuali kalau di atas kereta api, enggak mungkin lompat. Enggak mungkin berhentiin juga. Ini dalam kondisi darurat. Kalau tidak mungkin jalan lain kecuali sholat di atas kendaraan, boleh sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh. Bagi siapa? Musafir. Ya, makanya kalau dia sholat sunnah di atas kendaraannya, dia memulainya menghadap kiblat. Ya. Tapi Ustaz, kalau misalnya kita di atas pesawat, kita enggak bisa, gimana mengarahkan nek? Ya kalau di atas onta bisa diarahkan. Kalau di atas mobil aja kadang sulit kan menghadapkannya ke arah kiblat. Emangnya jalan di padang pasir kan gitu. Sehingga bisa menghadapkan kemana saja. Ya kalau memang kondisinya tidak mungkin, mengambil hadis yang pertama. Ya, kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, maka itu adalah arah kiblat bagi orang yang tidak mungkin untuk mengarahkannya ke arah kiblat. Ini kondisi tertentu. Ya, kalau memang kita mau sholat sunnah di atas kendaraan dan tidak mungkin menghadapkan kendaraan itu ke arah kiblat, ya sudah sholat saja. Untuk sholat apa? Sholat sunnah bagi musafir. Jadi asyahid dari hal ini, bahwa menghadap kiblat itu adalah syarat dari sahnya sholat. Ya. Pertama, sholat yang wajib. Ya, kalau sholat wajib harus ya, tetap menghadap ke kiblat, tidak boleh berubah-ubah karena memang sholat wajib itu harus di atas tanah. Kemudian sholat sunnah, maka orang yang sholat sunnah awalnya paling tidak dia harus menghadapkan kemana? Menghadapkan kendaraannya ke kiblat. Setelah itu boleh diserahkan ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Kecuali kalau tidak memungkinkan memulainya menghadap kiblat, maka dia boleh sholat sunnah ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Ini mengenai arah kiblat. Baik. Syarat yang kesembilan adalah apa? Niat. Yang kesembilan adalah niat. Baik. Niat yang dimaksud di sini dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Al-Khattab dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, kita bisa membedakan mana sholat fardu, mana sholat sunnah itu dengan apa? Dengan niat. Antara sholat fardu yang satu dengan sholat fardu yang lain, ini sholat duhur, ini sholat asar dan sebagainya, itu dengan apa? Dengan niat. Ya, yang ini kita niatkan sholat duhur, yang ini kita niatkan sholat asar. Ya. Nah, di antara sholat sunnah juga demikian, kita bedakan antara sunnah yang satu dengan sunnah yang lain dengan apa? Dengan niat. Ini sholat duha, ini sholat tahiyatul masjid misalnya, ini sholat setelah dua rakaat setelah wudu, itu semua dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likul limri'in manawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat di mana? Di lisan atau dalam hati? Dalam hati. Niat itu artinya tujuan. Keinginan hati itu niat. Kalau diucapkan usolli fardhu dzuhri arba rakaatin ya billahi taala dan selanjutnya itu niat enggak? Itu bukan niat. Itu namanya mengucapkan. Ya. Paham enggak sih niat itu tujuan hati? Coba lihat kamus bahasa Arab. An-niyyah ya huwa qasdul qalb. Hiya qasdul qalb. Ya. Keinginan hati, tujuan hati. Itu namanya niat. Sehingga kata para ulama seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan an-niyyah mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya hati, bukan lisan. Ya, bukan lisan. Sehingga kalau diucapkan itu namanya al-qaul, al-kalam, ucapan, bukan niat. Ya, dalam istilah-istilah syara', bahkan dalam bahasa sekalipun, enggak ada orang yang mengucapkan sesuatu itu disebut dengan niat. Niat itu tempatnya di hati. Cukup kita punya keinginan, kita punya tekad, itu namanya niat. Ya, sehingga tidak salah kalau beberapa ulama mengatakan bahwa mengucapkan niat itu perkara yang dibuat-buat dalam agama atau diistilahkan dengan bid'ah. Ya. Nah, maka orang yang berniat cukup dia niatkan sesuatu di dalam hati. Nah, kalau dia sholat enggak ada niatnya, wis pokoknya dia gerak aja sudah. Enggak ada niatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena gerakan-gerakan yang dia lakukan dalam ritual sholat, kalau tanpa niat sholat, itu tidak bernilai sholat. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah. Jadi, ini niat. Dan pembahasan niat di dalam buku akidah dengan di dalam buku fikih itu beda. Kalau niat pembahasannya di dalam buku akidah, itu yang dimaksudkan adalah ketulusan hati kepada Allah Azza wa Jal, di mana dia meniatkan dengan ibadahnya itu untuk siapa? Untuk Allah. Tidak ada keinginan untuk yang selainnya. Itu dalam buku akidah. Kalau dalam buku fikih, itu untuk membedakan. Niat artinya adalah tujuan hati, keinginan hati di dalam membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, satu ibadah dengan perbuatan yang merupakan kebiasaan adat istiadat. Sekarang kalau ada orang mandi seperti yang saya contohkan tadi. Ya, dia basahi semua badannya. Kalau dia enggak ada niat, apakah itu bisa dikatakan sebagai mandi janabah yang menghilangkan hadas besar? Hah? Enggak kan? Kapan dia akan menjadi mandi janabah, mandi junub yang menghilangkan hadas yang besar? Ketika dia mempunyai niat. Maka ini sebagai tambahan bahwa beda pembahasan niat di dalam kitab akidah dengan dalam pembahasan kitab fikih. Nah, dalam kitab fikih yang dimaksud syarat sholat itu adalah niat, bukan dia niat karena Allah. Ya, itu pembahasannya kitab akidah. Kalau di dalam bab fikih seperti ini, misalnya Niat disyaratkan sebagai syarat sholat. Maksudnya, Anda harus meniatkan ibadah tersebut di dalam hati Anda. Untuk membedakannya dari ibadah lain. Misalnya sholat zuhur. Ya, Anda niat sholat zuhur. Untuk membedakannya dari sholat-sholat yang lain. Nah, ini yang disebut dengan niat. Ya. Dan sekali lagi, niat itu tidak diucapkan, tidak dilafadzkan. Berarti sekarang kita selesai dari 9 syarat. Nah, siapa yang mulai? Kita pertama. Syarat sholat yang pertama. Islam. Ya, harus dia beragama Islam. Yang kedua, punya akal yang sehat. Yang ketiga, minimalnya dia pada usia tamyiz, bisa membedakan. Ini paling minimal. Ya. Usia 7 tahun ke atas. Yang keempat, raf'ul hadats, tidak punya hadats, baik hadats besar atau hadats kecil, dia menghilangkannya imma dengan dia mandi junub kalau itu hadats besar, atau wudu kalau itu adalah hadats yang kecil. Nah, kemudian izalatun najasah, yang keberapa ini? Yang kelima, menghilangkan najis. Menghilangkan najis baik dari badannya atau dari pakaiannya. Demikian pula menghilangkan najis dari tempat sholatnya. Nanti saya tanya loh, apa syaratnya? 9 syarat. Jangan main-main, jangan kurang. Yang keenam apa? Satrul aurah, menutup aurah. Menutup aurah. Ya, kita sudah jelaskan dari mana aurat laki-laki dan mana aurat wanita. Ya, aurat laki-laki adalah apa yang di antara pusar dengan lutut. Aurat wanita adalah seluruh anggota badannya. Menurut sebagian ulama, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi yang paling selamat, yang paling menjaga, yang paling suci adalah menutup seluruh anggota badan, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, yang keberapa sekarang? Ketujuh. Yang ketujuh adalah dukhulul waqt. Masuknya waktu. Yang kedelapan? Hah? Istiqbalul qiblah, menghadap kepada kiblat. Yang kesembilan, an-niyah. Coba ulangi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, akal sehat. Yang ketiga, hah? Itu yang kedua. Tadi yang pertama Islam, yang kedua akal sehat, yang ketiga Jangan dikasih tahu. Yang ketiga, pada usia minimalnya bisa membedakan. Maksudnya apa bisa membedakan? Kalau dia diajak bicara itu nyambung. Ya. Kalau diberi pertanyaan itu bisa menjawab dengan baik, dengan benar. Sudah bisa membedakan. Kemudian yang keempat, makanya jangan main-main. Ya, ini kan pelajaran penting. Ini pelajaran dasar sebetulnya dalam bab sholat. Raf'ul hadats. Ya, kalau lihat buku semuanya bisa. Kalau sudah lihat buku semuanya bisa. Yang kelima, jangan lihat buku. Membersihkan najis. Yang keenam, hah? Menutup aurat. Yang ketujuh, hah? Masuknya waktu. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, niat. Enam. Berarti ini 9 syarat dari sahnya as-shalah. 9 syarat dari sahnya as-shalah. Baik, berarti ke depan kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Tadi sudah kita sebutkan ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada kewajiban sholat, ada sunnahnya sholat, dan yang di sini tidak disebutkan oleh beliau tentang kebolehan-kebolehan di dalam sholat. Ini insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sudahi dulu. Namun bagi yang ada pertanyaan silakan, yang mau bertanya. Kenapa? Dengan isyarat. Kalau dia tidak mampu untuk dengan berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka dengan beri isyarat melalui kepala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yumi'u bi ra'si, memberi isyarat dengan kepalanya. Karena salat itu hukum asalnya wajib harus dilaksanakan dengan berdiri. Kalau tidak mampu maka dengan duduk. Ya. Kalau tidak bisa dengan duduk maka dengan isyarat kepala. Baik, kecuali kalau dia terbaring di atas kendaraannya, ya maka dengan berbaring kalau tidak bisa. Ada yang lain? Dia mengkhususkan hadis yang sebelumnya. Yang lain? Ya, tetap wajib sholat di masjid. Orang yang sudah pikun, yang tidak lagi bisa mempunyai akal yang terkontrol, itu sudah tidak punya kewajiban sholat. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, orang yang mempunyai kewajiban sholat itu orang yang mempunyai akal. Makanya kan tadi syarat yang kedua apa? Al-aql. Ya, akal yang sabit, yang masih bisa dia kontrol. Akalnya masih berjalan dengan baik. Maka dia punya kewajiban. Tapi kalau sudah pikun, sudah. Dia enggak bisa ngontrol pikirannya. Akalnya sudah kadang ada, kadang enggak. Ya sudah. Dia diikutkan dengan orang yang tidak punya akal. Sehingga dia tidak lagi punya kewajiban sholat. Sehingga antum tidak usah ngurusi dia untuk masalah sholat gitu maksudnya. Antum tetap saja sholat di masjid. Kewajibannya adalah berjamaah di masjid. Nah. Boleh berjamaah, boleh sholat sendiri. Dan tidak ada, setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan akan keutamaan wanita sholat berjamaah di rumahnya bersama-sama wanita. Keutamaan sholat jamaah, bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah dia mendapatkan 25 kali lipat derajat. Bagian riwayat menyatakan 27 kali lipat. Itu semua adalah bagi sholat jamaah yang dilakukan oleh imam rawatib di masjid. Bukan orang yang melaksanakan sholat jamaah di rumah, tapi di masjid. Sehingga sebenarnya tidak ada keutamaan. Boleh enggak? Ya boleh saja. Kalau soal bolehnya, boleh. Tapi adakah keutamaannya seperti sholat jamaah di masjid? Setahu saya tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaannya. Sehingga dia mau sholat jamaah, dia mau sholat sendirian juga boleh. Dan seorang wanita yang sholat di rumahnya, itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Boleh enggak Ustaz sholat di masjid? Tadi sudah kita jawab, wanita boleh sholat di masjid dan tidak dilarang. Tapi dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Pertama, kalau dia keluar dari rumahnya harus menutup aurat. Yang kedua, jangan bersolek dengan solek ala jahiliyah yang akan menimbulkan fitnah kepada kaum pria yang bukan mahramnya. Yang ketiga, jangan memakai minyak wangi yang akan menimbulkan fitnah kepada kaum pria yang menciumnya dan dia bukan mahramnya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai wanita, ya maaf, wanita lacur. Ya, harum wanita yang dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita lacur. Ya, sehingga wanita keluar rumah jangan memakai minyak wangi. Kemudian yang keempat, apa tadi? Jangan berdesakan dengan kaum pria. Jangan berdesakan dengan kaum pria. Kalau dia tidak bisa memenuhi syarat ini, sholat di rumahnya itu lebih baik. Dan di rumahnya pun kata Nabi SAW, di dalam rumah itu yang paling terbaik adalah di kamarnya. Karena memang hukum asalnya di dalam Islam wanita itu sangat dimuliakan, sangat dijaga, sehingga lebih identik dengan ketertutupan. Ya, ditutup. Sehingga tidak sembarang orang menikmatinya. Nah, ada waktu-waktu di mana seorang wanita itu bisa dinikmati bagi kekhususan pria yang menjadi suaminya. Ya, sehingga selalu identik dengan hal yang ditutupi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan tentang wanita-wanita mukminat, kata Allah, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bersolek seperti ala jahiliyah yang pertama. Sehingga di dalam rumah pun lebih utama di kamarnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Mana? Enggak, berarti Bapak. Ya. Ya, sebenarnya ini dalam pembahasan rukun sholat ya, tapi tidak mengapa karena pertanyaan, karena ini dibutuhkan dalam setiap sholat ya, sehingga nggak mungkin dan tidak boleh untuk ditunda, sebab menunda sebuah keterangan di waktu yang dibutuhkan la yajuz. Di dalam pembahasan rukun sholat, Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ya, karena kata Nabi dalam hadis yang muttafaqun alaih, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Nah, maka kalau dia adalah rukun salat, setiap orang yang salat harus baca Al-Fatihah. Apakah dia salat jahar atau sir? Ya. Apakah dia salat sendirian atau berimam bermakmum? Ya. Apapun kondisi salatnya, dia harus membaca Al-Fatihah. Kalau dia sebagai makmum, maka ada dua cara untuk dia membaca Al-Fatihah. Imma dia mengikuti, bisa jadi dia mengikuti imamnya. Imamnya baca satu ayat, dia ikuti satu ayat. Gitu ya. Atau biarkan imamnya selesai membaca, kemudian dia baru membaca Al-Fatihah. Yang penting dia tidak meninggalkan Al-Fatihah tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak bisa mendapatkan Al-Fatihah dalam satu rakaat, dia harus menambah rekan. Misalnya dia masbuk. Yeah. Jika dia masbuk dan dia mendapati imam sudah dalam keadaan rukuk, berarti dia tidak mendapatkan rekaat tersebut. Atau dia bahkan mendapati imam dalam keadaan sudah membaca surat, tapi suratnya pendek. Dia belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, berarti dia tidak mendapatkan rekaat. Dia harus menambah. Misalnya kalau dia masuk di rakaat yang kedua, dia mendapati imam dalam keadaan sudah membaca surat, tapi suratnya qul huwallahu ahad. Ya, belum selesai dia membaca surat Al-Fatihah, imamnya sudah takbir Allahu Akbar untuk rukuk. Berarti dia menambah, menambah berapa? Nambahnya berapa? Bingung ya. Hah? Dia masuk di rakaat kedua loh. Yakin? Kenapa? Iya, rekan pertama dia jelas telat, yang kedua dia tidak mendapatkan Al-Fatihah. Nah, makanya ada seorang sahabat Abu Bakrah, dalam hadis Abu Bakrah, ada sahabat yang waktu itu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ruku. Ya, dia buru-buru dari luar dari awal masjid. Ketika dia masuk masjid, dia segera ruku dan masuk ke saf, ya, supaya tidak luput rakaat tersebut. Ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ini kekhususan orang tersebut, tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia mengulangi. Berarti ini semakin menguatkan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Ya, rukun sholat, Ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Nah, ada pertanyaan yang lain? Jika seseorang pingsan atau hilang akalnya atau tertidur, maka sholatnya apabila dia sadar dan dikerjakan berapa? Bagaimana jika seorang koma yang sampai apa ini tertinggal 2 bulan? Apakah harus dikerjakan juga sholatnya sampai 2 bulan? Nah, kalau bagi orang yang pingsan, ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sholatnya adalah waktu dia sadar. Kalau ditanya berapa dia kerjakan, berapa sholat yang dia tinggalkan? Berapa sholat yang dia tinggalkan, maka dia kerjakan. Demikian pula orang yang koma, ya, maka dia mengerjakan sholat ketika dia sadar. Mengerjakan sholat ketika dia sadar. Namun sebagian ulama, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah orang yang pingsan atau orang yang koma itu diikutkan dengan orang yang tertidur atau orang yang lupa dari sholatnya, atau dia diikutkan dengan orang gila? Beda kan hukumnya. Kalau orang yang tertidur, ya, kalau orang yang tertidur atau orang yang lupa dari sholatnya, itu waktunya adalah ketika dia teringat atau ketika dia terbangun dari tidurnya. Maka berapa sholat yang dia tinggalkan, maka pada waktu itu dia laksanakan, dia qadha. Tapi kalau orang yang gila, terangkat daripadanya kewajiban sholat. Nah, orang yang koma dalam kondisi yang seperti itu, dia lebih mirip sebetulnya dengan orang yang kehilangan akal karena gila. Sehingga tidaklah kewajiban sholatnya kecuali ketika dia sadar melaksanakan sholat yang sedang dihadapinya pada waktu itu. Nah, maka dalam kondisi-kondisi yang tidak ada dalam nas seperti ini, dia diikutkan ke sisi mana dia yang lebih serupa? Kepada orang yang tertidur atau kepada orang yang gila? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Itu jawabannya. Jika apa ini? Jika malam hari, tulisannya gede banget, sampai nggak kelihatan deh, gede banget nanti. Nanti bisa baca. Apa itu? Coba untuk baca. Oke ini. Jika makmum salah saat sholat masbuk berjamaah dan tidak melaksanakan sujud sahwi karena kesalahan tersebut baru diketahui setelah sholat selesai dan waktu sholat tersebut setelah selesai, apa yang harus dilakukan? Apakah wajib mengaduk sholat? Jika makmum ya. Jika makmum salah saat sholat masbuk berjamaah dan tidak melaksanakan sujud sahwi karena kesalahan tersebut, baru diketahui setelah sholat selesai dan waktu sholat tersebut telah selesai, apa yang harus dilakukannya? Ya, kalau sudah seperti ini ya sudah, sholatnya sudah selesai, waktunya juga sudah habis, ya sudah. Nah, terus bagaimana? Ya enggak bagaimana-bagaimana. Jawabannya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah dengan semampunya. Orang dah salah, kemudian enggak ingat, sadar setelah sholatnya selesai dan waktunya sudah habis ya sudah. Nah, apakah wajib mengqadha salat? Kalau yang ditinggalkan hanya kewajiban salat enggak ada masalah. Ya. Kalau yang ditinggalkan kewajiban salat, hanya salatnya itu kurang, tidak sempurna. Nah, bagaimana kalau yang ditinggalkannya itu ternyata rukun? Kalau selama masih ada waktunya, dia ulangi salatnya. Kalau waktunya sudah lewat, ya sudah. Ya. Karena tidak ada qadha kecuali bagi orang yang tertidur atau orang yang lupa akan sholatnya. Nah, bagaimana cara membedakan keputihan waktu apa ini? Keputihan pada wanita. Apa ini? Wajib pada wanita. Karena saya pernah membaca bahwa kemudian hukumnya suci, harus dibersihkan dan bersuci dengan wudhu. Ya. Nah, saya kira masalah keputihan, ya, keputihan itu seperti semacam lendir, ya, yang keluar dari wanita. Dia bukan haid, dia bukan nifas, sehingga tidak menghalangi wanita dari sholatnya dan ibadah-ibadahnya yang lain. Sehingga cukup dia bersihkan, kemudian dia berwudu. Yang lebih mirip dengan haid itu adalah istihadhah namanya. Istihadhah itu bukan keputihan. Istihadhah itu darah yang keluar, tapi dia tidak membawa sifat darah haid. Ya. Nah, dari sisi baunya dan juga warnanya. Baunya dan juga warnanya. Dia tidak seperti darah haid dan biasanya keluar di waktu selain darah haid. Nah, ya, saya pernah membaca bahwa keputihan hukumnya suci. Memang suci. Tidak menghalanginya dari sholat dan tidak menghalanginya dari berpuasa. Yang menghalanginya dari sholat dan berpuasa hanya haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Tetapi harus dibersihkan dan bersuci dengan wudhu. Nah, lalu jika saat ingin sholat di tempat lain, yaitu bukan di rumah, dan didapatkan keluar keputihan saat itu, sedangkan tidak memiliki pakaian pengganti, apakah boleh sholat dengan pakaian yang terdapat keputihan? Saya kira nggak sampai kena kepakaian. Atau kalaupun seandainya kena, itu apa? Kalau dia bisa menggantinya dengan pakaiannya yang dia bawa, dia ganti, atau dia pinjam, ya, kan bisa pinjam. Atau kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan dia untuk meminjamnya, maka keputihan itu bukanlah najis. Ya, bukanlah najis. Nah, sehingga dia bisa sholat dengan pakaian tersebut kalau dia tidak mendapatkan yang lain. Orang yang terkena najis saja pakaiannya, ya, yang dia pakai untuk menutup auratnya, sementara dia tidak mampu untuk mendapatkan pakaian lain untuk dia menutup auratnya, kecuali hanya itu saja. Pakaiannya yang kena najis itu, dan tidak bisa dia mendapatkan pakaian lain kecuali hanya itu. Kalau dalam kondisi darurat seperti ini, segala yang dalam kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Makanya kaidah di kalangan para ulama, ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, perkara-perkara yang darurat yang mungkin tidak ada solusi lain kecuali harus itu, ya, padahal dia harus melaksanakan sholat, yaitu membolehkan apa-apa yang sebelumnya dilarang dalam keadaan tidak darurat, ya, apalagi kalau hanya sekedar keputihan saja. Wallahu a'lam bissawab. 6. Saya kira itu pertanyaannya tadi sudah selesai. Taib. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.